Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, sesepuh, pinisepuh, jamaah pengaosan rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat bapak ibu? Alhamdulillah. Ngantuk napa dereng? Dereng. Nggih. Monggo kita sami wiwiti kanthi mesem riyin. Monggo mesem riyin. Mesem punika sepindah mencerahkan Indonesia, gitu Bu. Tapi menawi sa Indonesia niki mbesengut kabeh. Enten masalah sithik mbesengut mangke dadosipun mboten sae. Ingkang nomor kalih mesem punika melepaskan belenggu bibir. Dados kersane tiyang niku mboten jabrut. Jabrut niku cara mriki namine napa nggih? Nggih. Monggo kita sami mesem riyin supados wajah kita sami punika ketingal cerah. Sanajan kita sami punika wonten dalem sedih susah, ananging menawi kita sami kepanggih kali sederek kita sami, kita sami mesem, kita sami ketingal seneng, mila tiyang sanes mboten ngertos menawi kita sami sedih. Sanajan kita sami punika wonten dalem punika seneng, ning nek kepanggih kalih kancane besengut ketinggalipun kita sami nembe susah. Lan ingkang paling penting ingkang angka 3 inggih punika mesem punika sedekah. Niku sedekah sing paling gampang. Coba sak niki mesem sedaya. Ampun guyu lho Bu, mesem niku mboten medal suwantenipun. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, monggo wonten wekdal lan kesempatan menika kita sami ngaturaken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah dumateng kita sedaya. Nikmatipun Allah kathah napa mboten? Kathah. Sepinten kathahipun? Mboten saged dipun etong saking kathahipun. Saking kathahipun nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng kita sedaya, mila syukur kita sami nggih kedah kathah. Syukur kita sami nggih kedah terus menerus supados kenikmatan ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng kita sedaya nggih tansah dipun paringaken dening Allah secara terus menerus. Kita sami kaparingan nikmat hidayah iman Islam. Kita sami tebih saking zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sederek kita sami nggih. Kata para sahabat, kata tiang-tiang ingkang gesang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawi tiang-tiang ingkang gesang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten sedanten tiang dipun paringi hidayah iman Islam. Bahkan keluarganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalebet pamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pamanipun Rasulullah punika kaperang dados tiga. Ingkang sepindah, pamanipun Rasulullah ingkang kersa masuk Islam, bila Islam. Sinten Bapak Ibu? Sinten Mas-mas? Masuk Islam, bila Islam. Hamzah. Sanesipun Abbas. Pamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kersa bela Islam ning boten purun masuk Islam. Abu Thalib. Pamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mungsuhi Islam boten purun Islam. Abu Jahal, Abu Lahab. Lah awake dhewe niki sanes keluarganipun Rasulullah ning alhamdulillah kita sami kaparingan hidayah iman kalian Islam. Monggo dipun syukuri. Ingkang salajengipun kita sami kaparingan kenikmatan sehat. Kaparingan kenikmatan aman, tentram, nyaman. Mbok menawi sederek kita sami ingkang wonten Lombok nembe dipun paringi musibah dening Allah Subhanahu wa taala wontenipun gempa. Bahkan sederek kita sami ingkang wonten Palu. Nek Palu gene dhewe niku napa, Bu? Pukul. Nah, pukul besi. Nenten mriku nggih, nama kota Palu. Nembe dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala, musibahipun napa? Gempa. Terus tsunami. Napa malih? Lumpur. Masya Allah. Dereng dangu musibah sederek kita sami Palu, dipun susul musibah sederek kita sami wonten ing mriko Situbondo, daerah Jawa Timur. Masya Allah. Bapak Ibu sederek sedoyo, alhamdulillahirabbil alamin, daerah kita sami aman. Mugi-mugi daerah kita sami secara khusus lan bangsa Indonesia secara umum mugi-mugi tansah pinaringan kesaenan sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Lah kagem sederek kita sami ingkang nembe ketaman musibah wonten Lombok, wonten Palu, wonten Situbondo, mugi-mugi tansah pinaringan kesabaran. Tansah dipun paringi kegiatan, kekuatan iman, lan musibahipun enggal dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah ingkang mugi kaparingan hidayah iman Islam ngantos akhir hayat kita sedaya, dalu punika kita sami badhe sinau inggih punika bab sabar. Sabar. Kula jentanglet, sabar niku gampil napa angel? Angel. Sakataipun jamaah sementen iki, sinten sing pun biasa sabar ora iso nesu? Nah, kita jarang nggih. Ibu-ibu nate dipun disengani bapake napa mboten, Bu? Nate mboten Pak nengani ibune. Oh, mboten. Sabar Bapak Ibu. Sabar punika nggih wonten kalih, dados asal sedanten sifat punika wonten kalih. Ingkang sepindah sifat punika gawan bayi. Sen gawan bayine sabar. Asline sifate sabar. Dados kenging napa kemawon nggih? Sabar. Ora gampang nesu. Niku nek asline ngoten niku nggih alhamdulillah. Ning tiyang sing ngoten niku mboten kathah. Sak jamaah sementen iki mbok menawi namung setunggal kali. Ning wonten sifat ingkang nomor kali, sabare punika dibentuk, sabare punika disinau, sabare punika dipelajari. Kinten-kinten nek wong niku gaweane nesu, kinten-kinten saged dados tiyang sabar napa mboten? Saged. Carane pripun, Pak? Sinau. Nggih, belajar sabar, dilatih mengke dangu-dangu saged dados tiyang ingkang sabar. Kados wonten salah satunggalipun hadis kisah Asad bin Qais. Nalikanipun Asad bin Qais kalian rombongan punika tindak dateng masjidipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rencangipun Asad, sahabat-sahabat sanesipun punika ontonipun langsung ditinggal wonten nganan jawi masjid, terus mlebet pinangi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning Asad bin Qais punika alon-alon ontone ditalekke teng wit riyin, nek cara sakniki tiyang ajeng mlebet masjid niku kendaraane dinapakke, dikunci sik, diparkir sing bener sik. Sasamanipun dipun parkir kanthi leres, Asad bin Qais punika mlebet wonten masjid. Salah sengipun mlebet Rasulullah ngendika, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhuma Allah." Hei Asad, ana ing dirimu iku ana watak sing terpuji, perange sing sae. Al-khilmu wal anat, lemah lembut kale sabar. Tetes enten tiang niku lemah lembut, tiang kalau wau sabar. Ning asalipun wonten kale, sehingga Asad kalau wau tanglet kali Rasulullah. Do Rasulullah menawi watak kula kalau wau puniku punika asli gawan bayi nopo karono kula sinau. Rasulullah ngendika watak sabarmu iku mau karono gawan bayi. Enten tiyang niku sing secara fitrah, secara gawan bayi niku watake sabar, lemah lembut, ora gampang kemrungsung. Dados nek nindakke napa kemawon nggih, alon-alon, sabar, ora gampang kemrungsung. Ning nek tiyang niku mboten nggadahi watak niku wau, kinten-kinten saged dirubah? Saged. Carane pripun? Sinau. Akibat tiang sing kemrungsung, contohnipun ajeng tindak teng kantor nggih mlebete setengah wolu, mangkate jam 7.20, padahal perjalananane 15 menit niku nek diitung tesih kurang 5 menit. Akhirnya napa? Motore di starter, tase dicangkek, ngebut banter. Wes. Lagi mlaku sedilit, Masya Allah helme keri, bali, nggih. Sepatune dicopot, lebet griya, metet helm, wes. Ya Allah, sepatune keri. Mantuk mele, nggih, tase seleh-kesek, ngangge sepatu, wes. Tase keri, niku jenenge wong kemrungsung. Mila nek tiyang niku ngati-ati, alon-alon niku Masya Allah. Kadang tiyang niku numpak motor kemrungsung, kesusu, selak ngebut. Penggalan malah tabrakan mung ngajeng uyak wektu 5 menit mbok dilonggari wektune. Toh mungkin yang mboten dugi kantor, nggih, niku malah mboten saged tindak kerja. Dados sabar punika mekaten Bapak Ibu, sabar punika sepindah memang sifat asli gawan bayi, fitrahipun pemberian anugerah Allah. Nomor kali, tiang sing boten dipun paringi anugerah sifat sabar, ning sabar punika saged disi sinau. Dados awake dhewe niki saged sabar napa mboten? Saged. Menawi sabar punika istilahipun sepindah gawan bayi, nek mboten nggadahi sifat sabar secara asal utawi gawan bayi kala wau, kita sami saged belajar sabar. Mila dalu punika monggo kita sami sinau sesarengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar bersabar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, monggo pengajianipun santai. Insyaallah mangke kula cawasi hadiah. Hadiah mboten sah larang-larang, sing penting enten hadiah. Napa Bu? Nggih. Insyaallah, nggih. Ingkang sepindah balik badhe kula aturaken salah setunggal firmanipun Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran ayat ingkang kaping 200. Nek 200 niku pun leres dereng Bu, ngendika basa Jawinipun? Pun leres, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Artosipun dalam bahasa Indonesia, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. He wong-wong kang podo iman, podo sabaro lan kuatno anggon sira sabar. Menawi kita sami dereng dados tiyang sabar, caranipun pripun? Kita sami sinau inggih punika sabar. Sedanten perkawis punika butuh sinau. Kalau zaman riyen nggih dereng saged jahit. Terus sinau jahit. Sabar, jahit lurus, jahit belok, jahit muter-muter, masang leher, masang lengan, belajar terus, suwe-suwe iso jahit. Nggih. Bapak Ibu, zaman nganten anyar kelingan, pas ditakoke jare pinter masak. Nggih. Ibune jare pinter masak. Ternyata pintere masak Indomie karo goreng telur. Neng gone moro tuwa nggih gayar masak. Nggih. Masak nggih neng gen kula jenenge nganggit dandang sabruk nggih. Ajeng liwat nika bar dikaru tumpange nggih dandang, banyune kurang oke nggih diobori suwe ternyata gosong, sangit. Bar niku dandange jebol isin karo moro tuwane. Jare pinter masak, nduk. Nggih. Nah, niku dengan istilahipun peristiwa kalau wau kita sami saged belajar masak. Nggih mboten sapeke wae nek kalih marang tuane. Lah nek merasak sing saya niku pripun to, Bu? Nggih. Oh nek masak ki nggih misale ngangge bar dikaru nggih. Doko ningen dandang punika banyune sing rada akeh. Tiang niku saged belajar saking pengalaman diri sendiri, tiang saged belajar saking pengalaman orang lain. Kemutan boten nalikane ajar numpak sepeda. Nggih. Numpak pisanan kecegur sawah. Numpak ping pindho kecantol pager. Numpak ping telu kecegur kali. Mengke terus suwe-suwe iso. Niku jenenge belajar. Sabar nggih pekaten, kita sami punika butuh belajar sabar. Setunggal malih badhe kula aturaken surat Al-Baqarah ayat 150 gangsal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Temen ingsun Allah Subhanahu wa taala bakal nguji marang sira kabeh sepindah raos ajrih. Bapak Ibu nate ajrih napa mboten, Bu? Ajrih napa? Ibu-ibu sing daleme paling tebih sinten? Tunjuk jari sing paling tebih siji mawon, sing adoh paling adoh keng mriki. Setunggal kali tiga sekawan. Sing paling adoh sinten, Bu, sing sekawan iku? Griyane saking mriki alis sanese paling tebih? Setunggal mawon sing paling adoh. Bu, sing jilbabe petak kali jilbabe kuning tebih pundi, Bu? Tebih sing kuning angsal hadiah, Mas, pendeke, Mas. Iki, Mas. Ning ampun dipirsani isine nggih, Bu. Niki mongke kenang-kenangan kula kali nggih isa-isa sesuk kersane jenengan kemutan niki sing nyaosi Mas Burhan. Monggo, Bu. Alhamdulillah. Jenengan tindak saking dalem mriki ajrih mboten, Bu? Mboten. Mboten sebabe napa? Oke, kancane. Non? Iya. Nggih. Kalau wingi sampun sinau niat, dados sing penting awake dhewe niat nindakake ngaji, ora usah wedi. Nggih. Ingkang nomor kali Allah Subhanahu wa taala nguji tiang kala wau kelaparan. Kelaparan iku jawane napa? Keluwen. Nggih. Nate ngraoske luwe Bapak Ibu? Nggih. supados kita sami nggih saged ngraoske, oh nek wong luwe iki rasane ngene iki. Terutami nalikanipun kita sami nindakaken siang terus luwe niku kita sami saged ngraoske, oh ternyata wong luwe iki ngene iki. Dados kita sami saged ngertosi sederek kita sami sing wonten Palu, sederek kita sami sing wonten Lombok, sederek kita sami sing wonten Situbondo punika nalikanipun ketaman musibah gempa ngungsi niku do kekirangan daharan, kekirangan unjuan air bersih kemawon kirang. Kita sami saged ngraosaken susahipun. Saged ngraosaken nek sare wonten tenda, kinten-kinten sekeca napa mboten, Bu? Mboten. Mila kita sami saged ngraosaken susahipun sederek kita sami. Kekurangan harta, gempa, nggadahi griya, griyane ambruk, nggadahi motor, motore rusak. Kekurangan jiwa, wonten saudara sederekipun ingkang tilar, kekirangan buah-buahan utawi sebagian hasil panen. Masya Allah, sederek kita sami kadang-kadang nggak ada pekerjaan karena gempa, mboten saged nyambut damel. Kadang-kadang kantoripun risak, mboten saged nyambut damel. Griyanipun risak, giranipun ambruk, mboten saged nyambut damel. Sehingga kedah tinggal wonten pengungsian, kita sami saged ngraosaken kesedihan, kesusahan sederek kita sami. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala ngendika, Allah maringi kabar gembira bagi kagem tiang-tiang ingkang sabar. Monggo kita sami latihan sabar. Saderengipun dipun lanjutaken, mbok menawi wonten ingkang badhe matur, wonten ingkang badhe tanglet, menapa wonten ingkang badhe cerita bab kesabaran, monggo kula caosi hadiah. Tanglet saged nggih, mbok menawi ngisahaken kesabaran, napa gadhahi sederek ingkang nembe ketaman musibah, napa gadhahi sederek ingkang nembe susah, napa gadhahi pengalaman ingkang mbutuhaken kesabaran, monggo pareng matur Bapak Ibu. Kula caosi contoh setunggal. Kula nggak ada sederek wonten Wonosari. Punika sederek kula kala wau yuswane nggih meh sami kalih kula. Punika menek Wijati. Lepas nebang Wijati kala wau punika ternyata gagange punika ngingingi kabel listrik sing mboten enten bungkuse nika. Terus akhiripun tiang kala wau kesetrum. Lah gantung, nggih, gantung wonten wit kala wau, nggih karena kesetrum kala wau, terus istrine punika ngertos menawi garwane kala wau gantung ten dhuwur. Terus istrine punika tangane ditungke tengah jenge niki nggih nadai. Masya Allah, niku alhamdulillah niku gen sirah niku ketadahan ning punggungipun punika dawah ngingingi watu. Akhiripun gegeripun punika patah. Terus dipun operasi wonten sarjito, ternyata napa? Boten saged pulih, boten saged mantun, akhiripun lumpuh. Nggih, sakmenika sampun kinten-kinten 13 taun wonten tempat tidur. Terus tanglet kali kula Mas Burhan, nek kula nyuwun mati niku pareng napa mboten? Nggih. Masya Allah, nggih. Sebab kita sami mboten saged ngraosaken, mboten ngraosaken ingkang dipun raosaken sederek kita sami. Menawi kita sami punika nyuwun nggih njaluk mati. Kan enten to Bapak Ibu tiyang niku sing wis ra kuat akhiripun napa? Njaluk mati. Pareng napa mboten kinten-kinten? Pareng napa mboten, Pak? Wis ra kuat lho, Pak. Nggih. Kita sami saged bayangaken, nek tiang niku sare sedina sewengi, kesel mboten, Bu? Kesel. Nggih. Napa melih sarene 13 taun. Ning cobi kita sami gatesaken, Bu. tiang niku nek sare sedalu niku 8 jam. Nggih, berarti nek 24 jam niku sepertelune nggih sare. Nek tiang niku umure 30 tahun berarti sarene pun pinten tahun? 10 tahun. Nek tiang niku 20 tahun, Pak. Niku sarene pun pinten? 20 tahun lho, Bapak Ibu. Awake dhewe ibu-ibu niku sing yuswane 20 niku sarene pun 20 tahun. 20 tahun lho, Bu. Pun dangu lho. Nggih sare tok niku. Pun 20 tahun. Masya Allah ya. Terus tiang sare niku nggih mboten sekeco sare terus nggih mboten sekeco. Terus menawi tiang kalau ke taman musibah terus nyuwun mati niku mboten pareng. Niki dipun ngendikaken wonten ing hadis salajengipun nggih punika la yatamanayanna akadukumul mauta lidzurrin asabahu. Fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaihi. Artosipun dalam bahasa Indonesia dari sahabat Anas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Kinten-kinten yang jaluk mati niku angsal napa mboten? Mboten angsal. Sing pareng ngendika, duh Allah, menawi gesang punika langkung sae kagem kula, sebabe nek gesang niku ora saged nambah kesaenan. Tesih saged ngaji, tesih saged baca Quran, tesih saged salat, saged nambah kesaenan. Mugi-mugi nggih kula punika tetep gesang salajengipun, bahkan menawi saged, saged mantun. Ning menawi justru gesang punika malah nambahi susah kula, malah nambahi kathah dosa kula. Menawi kula punika pecah, kula nggih sampun siap. Dados ampun awake dhewe sing milih, kersane Allah Subhanahu wa taala ingkang milih milihaken. Dados menawi kita sami punika nggadahi musibah sing awrat sangat, ampun kesupen nyebut Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kita sami punika milih mati. Napa nek mati niku pun rampung, Pak? Dereng. Nek mati niku rampung dereng burusane dereng. Enten tiyang niku utange akeh. Akhire napa? Wis aku tak mati wae nabrak sepur. Napa nek mati niku rampung? Mboten. Dados kalau dipun ngendikaken kita sami mboten pareng nyuwun mati, sing pareng niku doa Allah menawi gesang kula punika saged nambah kesaenan, mugi kula dipun paringi gesang ingkang sae. Ning menawi justru kanthi gesang punika malah nambah duraka kula dumateng panjenengan, mbok menawi tilar punika langkung sae. Monggo Bapak Ibu menawi ngersakaken tanglet monggo. Napa ingkang badhe cerita? Badhe ngunjuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Oh nggih. Nah niku sing kula pengin ngenten sing tanglet ngoten niku. Pitangletanipun menawi sabar punika wonten watesipun napa mboten. Nek niki daerah napa Bu? Dusune namine apa? Nek Dono Tirta niku enten watese mboten Bu? Sing enten watese niku pundi? Kulon Progo. Terus nek Dono Tirta niku mboten enten watese. Ning nek Kulon Progo enten watese. Rasa niki nek sabar niku enten watese napa mboten. Nek secara bahasa Indonesia, sabar itu apakah ada batasnya? Nek sabar itu ada batasannya, tapi sabar tidak ada batasnya. Nggih. Nek batasan itu kan pengertian toh? Ya, jadi sabar niku enten watese napa mboten. Contone ngeten, Pak. Sabarku wis entek. Kita busuk nate ngoten to. Duwe wit pelem, nggih. Tanggane iki dilit-dilit njaluk, "Yu njaluk siji yo, metik loro." Sesuk meneh, "Yu aku njaluk siji yo, metik neh telu." "Yu anu aku mbahku moro yang jaluk pelem metik bendino jaluk sabarku sentek yuk pelemku tak pedih terus jadi sabare wis entek sabar niku enten watesin apa mboten misalnya ngeten aku wis ra iso sabar meneh ini leres apa mboten pak bu mboten terus sabar punika mboten wonten watesipun sabar niku pokoknya sabar niku nek wis ping telu wis ra oleh sabar meneh mboten sabar niku kapan mawon kedah sabar sabar niku terus nggih dados menawi kita sami punika ketaman musibah contone menawi mata pencaharian bapak ibu wonten mriki katane napa bapak ibu tani nggih nanem dangsul nek cara ngen kula lho nggih nanem dangsul nggih biasane tiang nanem niku wonten aturane cara-carane misale jawah sepindah deres kinten-kinten saged nggih nanem dangsul terus nanem bar nanem napa sesuk udan deres banget dadose napa dangsule bosong terus besok nanem dangsul bar niku dangu mboten jawah tuwo terus garing wah sabar sabar nggih terus benjing nandur mele nanem dangsul bar jawah nanem dangsul terus cikru urip nggih pun rada gedhe dipangani napa Pak dipangan omo akhire napa sedanten mati terus bar niku jawah terus digantos pantun pun bar ditandur ternyata bar niku dipangani keong ya Allah sabar sabar bar niku nanem le bar nanem terus ngantos tuwo ngantos bleduk ora ono udian akhirnya napa garing ya Allah sabar meneh wis wegah sabar meneh mboten sabar tidak ada batasnya sabar niku kapan mawon mboten wonten watesipun sebab ngeten Bapak Ibu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala punika muji dateng kita sedaya nggih kados wonten sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu hadis riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sapa wonge sing Allah Subhanahu wa taala ngersake sae kagem hamba kala wau Allah Subhanahu wa taala badhe maringi ujian diparingi ujian terus mengke sabar tiyang kala wau dipun paringi kesaenan nggih Bapak Ibu sampun dipunaturi daharan unjukan nggih monggo sinambi ngunjuk sampai ngerawasakan ngunjuk teh manis bu sekeco monggo dipun ngunjuk rien nggih niki nikmat lho Bapak Ibu tesih hangsal dahar atau ngunjuk teh niku nikmat wonten sedherek kita sami bakul gula di toko kelontong bakul gula bakul teh ora oleh ngombe wedang legi Masya Allah awake dhewe niku lho tesih angsal ngunjuk wedang legi enten tiang niku boten pareng ngunjuk toyo petak sanajan mung setetes kapan niku Pak menawi sakit usus buntu terus dioperasi dereng angsal ngunjuk sanajan setetes kejawi sak sampunipun ngentut. Ya Allah, ngentut dinteni, Bu. Nggih. Masya Allah. Monggo dipun sambi dahar unjuk. Kula nggih pengen dahar unjuk. Kula tak nyoba. Bismillah. Manis, legi. Coba Bu, Bapak Ibu, legi napa mboten Bu unjukane? Kula cobane pisan meleh. Alhamdulillah lagi. Kita nek mung pindho kurang ganjil. Tambahi. Alhamdulillah, tesih pareng unjuk wedang lagi. Dados sabar niku mboten wonten watesipun. Sing wonten watesipun punika kulon praga. Alhamdulillahirabbil alamin. Dados kapan kemawon awake dhewe kedasa sabar. Kula cawasi hadiah, Pak, sing pun tanglet. Ning namung sami nggih, Pak. Mboten napa-napa. Monggo Mas diaturke. Ingkang tanglet melih, monggo. Ibu-ibu. Monggo, Bu. Ampun angel-angel nggih, Bu, sing tanglet nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe ngendika menawi nggih. Sing kula tangleti sik. Ibu niku kalebet tiyang sing sabar banget napa mboten? Mboten. Ya, sik lha karena mengke nyambung pertanyaane. Nggih, terus mang tanglet Bu monggo. Nggih. Nggih. Niku yen tadi kula niku kula nilai piyambak niku kula mboten sabar. Nggih. Tapi napa mboten sabar? Niku ngadepi sakjane masalah. Niku nek kula niku niku contone napa Bu? Gampang emosi. Nggih. Sak sampunipun ngaji bab sabar niki sinau dipraktekke mugi-mugi mengke dados tiyang sing sabar nggih. Nggih. Sabar, Pak. Nggih. Lan sabar niku insyaallah kula niat belajar saking sabar. Nggih. Sabar sinten? Pak Sabar. Oh nggih. Nggih. Lah menika saking menapa saking tiyang, menapa saking anak, menapa saking suami menika tetep wonten godaan-godaan lan wonten tantangan ing dalem kula boten sabar. Nggih. Alah, menika wau menika kula sampun berusaha menapa sabar lan nyuwun pikir lan istighfar dening Allah. Nggih. Tapi menawa wonten sebab kula dereng sakit sabar secara maksimal nggih. Terus sing disuwun ke pirsa? Solusinipun menika pripun? Oh nggih. Oh nggih. Kon sakit lambung sabar. Oh nggih. Nggih. Nggih. Dados pitangletanipun pripun caranipun supados kita sami punika saged langkung sabar. Alhamdulillahirabbil alamin matur nuwun pitangretanipun dados Bapak Ibu sedherek sedaya bilih saben-saben tiyang punika nggadahi ujian. Kita sami sok mirsani tiyang sanes niku penak. Padahal sing ngraoske mboten penak. Bu nek jenengan nyawang kula ketoke penak banget ya Bu. Nggih, penak banget. Nggih. Neng sing kula sing ngraoske nggih penak. Ya kadang-kadang wong sinawang contone dadi wong sugih iki penak ya. Nggih sing nyawang. jenengan boten ngertos misale kae kok gajine sokeh padahal sing kerja awan dadekke awan wengi dadekke awan nggih awake dhewe ora ngrasake sehingga kadang-kadang menawi kita sami punika wang sinawang niku ngertose nek tiyang sanes niku penak awake dhewe rekoso carane diwalik Bu awake dhewe iki wis penak ketoke wong niku rekoso nggih sehingga kita sami saged bersyukur kanthi keadaan kita sami dados menawi awake dhewe susah niku jenengan sanjang ngeten ketoke sing paling susah ki ora aku ana wong liya sing luwe susah nomor kali nek enten tiyang misale awake dhewe niku sakit terus jenengan ngendika ketoke lara kuwi ora sepiro ana wong liya sing luwe lara larane luwe timbang aku nggih terus sing nomor 3 monggo kita sami punika belajar mensyukuri punapa ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng kita nggih contonipun menawi kita sami mirsani bilih kok awake dhewe iki diuji terus ketoke awake dhewe ya wis berusaha sabar menika kita sami kedah ngertos mugi-mugi ujian kesabaran kala wau mangke ternyata Allah punika badhe nguji kesabaran kita sedaya sehingga kesabaran kita sedaya punika dadosipun langkung sae nek awake dhewe contone ngeten awake dhewe ndonga kok dereng dikabulke sebabe napa mbok menawi awake dhewe niku ndonga pisan terus dikabulke sesuk malah ora ndonga meleh kita Bu wis ndonga wis dikabulke kok sesuk ora ndonga meneh ndonga sakniki rong dikabulke mbok menawa aku kon ndonga sing luwih akeh meneh ndonga meleh muga-muga awake dhewe ndonga dereng dikabulke ken donga melih sehingga awake dhewe teruji kesabaranipun. Ingkang nomor kalih, nomor sekawan, menawi kita sami punika sudah berusaha sabar, nggih, punika ampun ngantos kita sami melampiaskan perkawis kala wau kanthi perkawis sing negatif, perkawis sing mboten sae. Contonipun menawi awake dhewe punika dipun uji ingkang kinten-kinten ndadosaken kita sami emosi, monggo ampun ngantos emosi punika dipun turuti. Contone nek jenengan punika kadang-kadang sok didamel sedih kalih putrane napa mboten, Bu? Nggih. Niku ampun ngantos kita sami ngendikan sing boten sae. Menawi kula nate mireng napa? Mireng kisah punika kisahipun Imam Sudais. Nggih, nalikanipun jaman Sudais punika kecil alit punika nate ibunipun punika masak. Nggih. Terus masakanipun punika sampun mateng, Sudais punika saking jawi niku mbeta wedhi pasir terus diwur-wurke teng dhuwur masakan. Niku nek cara ibu sing masak kinten-kinten nesu mboten, Bu? Nggih, wis masak kesel-kesel, nggih, goreng iwak, nggih, terus damel sayur ketoke enak banget, wis luwe banget anake malah saka Jawa nggawa lemah diwur-wurke tenggen masakan niku wau. Nesu mboten, Bu? Nesu. Ning nesune rada ditahan terus ngendikane sing apik. Yo calon bupati iki kok yo gawa lemah kon jopo. Ya wis ra apa-apa engko ibu tak masak meneh. Ibune Sudais ngendika, wis kana dolanan ning jopo, muga-muga sok kowe gedhe dadi imam Masjidil Haram. Masyaallah terkabul. Yo calon bupati kok yo nggak tanggo lemah diwur-wurke wis kemainan kono ibu tak masak meneh ngatene. Muga-muga sok gedhe dadi bupati. Yo rapopo iki nggo nguji kesabaran ibu. Muga-muga rajin belajar menghafal Quran sesuk dadi penghafal Quran hafidul Quran sing sae Bu. Napa Pak Ustaz ora tau nesu tau Bu. Nggih. Kula niku nek nesu gelas, piring, teng dapur tak isai kabeh. Nggon rak-rakan sing resik-resik tak jupuki tak isai kabeh. Ya, bar niku misai wajan, misai sotel dipel, bar niku terus sare mari Bu. Nggih. Terus nek nesu niku sing positif kemawon. Nggih. Ingkang salajengipun menawi tiyang kalawu emosi kirang sabar nalikanipun ngendikan emosi mendel. Nalikane mendel kalih ngadeg niku tes emosi lenggah. Lenggah tes emosi turu. Tes emosi wudu. Wudu tes emosi keran niku diuntir-untir. Masya Allah, iki jenenge wong nesu ya. Di banyune ramili diuntir-untir, ternyata kerane sing macet. Disamplok, ditutuk nganggo muntu, malah kerane tugel mancur banter banget. Wah, nek tesih nesu jenengan bar wudu terus salat. Mekaten nggih Bu nggih? Nggih. Terus sinau sabar, belajar sabar, terus sabar dilatih. Insya Allah menawi mangke sampun dipun latih, insya Allah kita sami saged dados sabar, lan watak sabar punika dados akhlak lan pribadi kita sedaya. Niki kula caosi hadiah Bu. Tesih wonten, monggo Mas diaturke. Tesih wonten ingkang kurun hadiah. Tak ngetriyen. Nggo Pak, nggo Ibu. Nggih, hadiah mboten ngangge pertanyaan. Ibu-ibu sing paling sepuh. Yeswane pinten, Bu? 8 dosa. Sing langkung 8 dosa. Pinten, Bu? Nggo dicaosi hadiah riyen kersane sesuk semangat sing ngaji. Nggih sing paling sepuh sinten? Kula lajengaken Bapak Ibu, mriki badhe kula waosaken hadis tesih sedasa menit. An Anas bin radhiyallahu anhu, saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Anas bin Malik ngendika sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, innallaha, saat temani Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala qala idza talaitu abdi bihati bataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Menawi wonten tiyang ingkang dipun uji inggih punika dipun paringi mboten sempurna anggota badanipun, misalipun anggota panca indranipun, utawi dipun uji kanthi mboten sempurna anggota badan sanesipun, terus tiyang kala wau bersabar pahalanipun adalah surga. Subhanallah. Hadis dipun riwayataken dening Imam Bukhari. Nomor kalih contohipun sanesipun. Ala uri kamra'atan min ahli jannah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika kalih para sahabat, apa sira kersa tak weruhi calon penghuni surga? Bala ya Rasulullah. Para sahabat ngendika kersa ya Rasulullah. Qala Rasulullah ngendika hadhihi imra'atus sauda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wonten wanita sing kulite ireng. Sing kulite ireng sinten? Nggih. Purun hadiah. Purun hadiah. Nggih, dicaosi Mas rapopo. Wis ngaku kok. Nggih, mboten napa-napa. Sinten wau? mungkin dibandingke sing paling wanita kalau ngendika ini usra wa ini atakasya ben sing ireng entuk hadiah rapopo ireng niku saged jilbabe saged rambute saged sanese niki wanita sing kulite ireng kala wau ngendika ngendika ngeten ya Rasulullah kula niku nggadahi penyakit ayan ayan niku napa epilepsi wa ini atakasyafu menawi kambuh kumat niku sok aurat kula terbuka fadaullah ta'ala li kula nyuwun panjenengan ndongaaken dumateng kula. Salajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika insiti sabarti walakil jannah. Bu, nek jenengan kersa jenengan sabar mawon, sakite tetep ngoten niku mboten mantun ning jenengan sabar kula dongake mlebu surga. Nomor kali pilihane wa insi tidak autu daa daautullah taala ayuwafiki utawi jenengan kula dongake mantun ning mboten kula jamin lebet surga. Terus wanita kala wau ngendika kula pilih sabar mawon, mboten mantun mboten napa-napa, sing penting kula diparingi sabar. Ning kula nyuwun ya Rasulullah, mugi-mugi nalikanipun penyakit ayam kula punika kambuh, aurat kula mboten terbuka. Subhanallah, wanita kala wau ditawari pilih mari penyakite ning mboten didongake, mboten dijamin surga, napa pilih sabar masuk surga. Dados kados ibu ingkang tanglet kala wau sabar nggih, Bu? Nggih, masyaallah menawi kita sami punika sabar, insyaallah mangke saged dados watak sabar ingkang asli. Watak punika dados sabar punika dados watak. Nek sabar punika dados watak, kapan kemawon tiyang kala wau insyaallah badhe sabar. Sabar terus, sabar terus, sabar terus. Sehingga sifat sabar punika saged dados watak kita sedaya. Kula badhe lajengaken setunggal hadis malih gangsal menit nggih. An Abi Said wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma saking sahabat Abu Said kalian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah ngendika mayusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Manawa ana wong muslim sing ketaman utawi ngeroske kesel, nanti kesel Bu? Nanti kesel Pak. Biasanya nek kesel bar napa Pak? Nyambut damel bar kerja. Ibu ku nek kesel bar napa Bu? Masak kesel. Sok gemreneng mboten Bu nek bar masak. Masak. Nek umbah-umbah akeh kumbane akeh, nggone reget, omahe berantakan, sok emosi mboten Bu? Nggih. Lumrah Bu, niku jenenge menungso. Nggih. Ning belajar sabar. Masak niku ngibadah. Umbah-umbah ibadah. Resik-resik ibadah alhamdulillah. Menawi wonten tiyang punika ngraosaken kesel, ngraosaken sakit, ngraosaken susah, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana, bahkan wonten tiyang tertusuk duri kenging lading nalikane masak, keparut nalikane marut kambil. Kesandung nalikane melampah punika saged dados penghapus dosa-dosa. Kesandung, nek kesandung terus mungel pripun Bu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah mung kesandung untung ra kejlungup. Nah. Mung kesandung untung raget lunga. Nggih. Misale nembe mlampah kok nabrak cagak. Nanti kau pripun, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, untung mung nabrak cagak ora ketabrak mobil. Nah, masya Allah. Niku saged dados penghapus dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata sedanten musibah punika saged menghapuskan dosa. Mila monggo Bapak Ibu sedherek sedaya, kita sami meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar bersabar. Setunggal malih 1 menit. Niki wonten salah satu kalipun hadis ngisahaken bab wonten wanita ingkang nangis wonten ing kuburan. Terus nalikanipun nangis, biasane nek teng kuburan nangis kali ngelani larene napa garwane napa bapak ibune tilar terus nangis punika kali napa jenenge Bu? Meratap. Meratap niku jawane napa ya? Getuni, kali getuni. Ya Allah, wong ya lara wis tak tambake. Kok ya? Nah, mak. Akhire Rasulullah nyelahi wanita kala wau terus ngendika, "Ittaqillaha wasbiri." Sabar, Bu. Mugi saged dados ketakwaan, mugi saged nambahi kesabaran. Sabar, Bu. Terus wanita kala wau ngendika, "Ilaika anni." Wis lunga wae sapa kene? Nah, niku dinasihati Rasulullah, malah wanita kala ngendika, "Wis lunga wae sapa kene? Fa innaka lam tusib bi musibati." Jenengan ki ra ngerti kok apa sing tak rasake? Nate ngoten, Bu. Jenengan ngertos tiyang sing susah. Wonten sedherekipun tilar napa putrane sakit. Jenengan sanjang kalih tiyang kala pripun? Sabar, Bu. Mugi-mugi enggal mantun. Terus wanita kala lho aku kowe ora ngrasake sing tak rasake. Kowe sone mau ngomong tok. Terus jenengan pripun, Bu? Jenengan ngakon sabar, jenengan kudu sabar lho, Bu. Ya. Yo sabar, aku ki wong kulon praga, sabar. Sabar ki ana watese mboten ngoten ya, Bu ya. Sabar, aku ki wong Dono Tirta. Sabar ki ra ana watese. Nggih. Akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah. Sasampunipun kisah wonten ingkang ngabaraken, "Bu, jenengan iki kertas mboten?" Sing tindak, sing maringi nasihat jenengan waukit Rasulullah lho. Akhiripun apa? Ya Allah Rasulullah. Akhiripun wanita kala tindak dateng dalemipun Rasulullah. Sasampunipun dugi mriku, nyun ngapunten ya Rasulullah, mboten ngertos menawi sing nyanjangi kala wau jenengan. Rasulullah ngendika, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Muttafaqun alai. Sabar iku nalikane pisanan ketaman musibah. Sakniki ketaman musibah, sakniki kudu sabar. Ora wis sesasi, aku saiki sabar kok. Lah wis sesasi ya bener. Wis setahun wis lali, aku sabar kok. Sabare telat. Kudune sabar niku nalikanipun ketaman musibah. Jenengan menawi ngertosi sederek jenengan punika sakit, dipun hibur, dipun dongaaken supados enggal mantun. Sabar, Bu. Mugi-mugi enggal kaparingan kasarasan. Biasanya nek tiyang niku sakit niku didongake, mugi-mugi kaparingan kasarasan pulih sauni-uni, Bu. Kejawi sakit napa, Bu? Sunat. Nek sunat tetahan, mugi-mugi enggal mantun pulih sauni-uni. Wah, sesuk disunatke meneh. Terus paring penghibur dumateng tiyang ingkang sakit. Ampun malah meden-medeni. Loro tipes, awake panas, ndrodok, malah diweden-wedeni, "Ibu, tanggoku kae iki loro tipes kaya kowe kuwi rong dina iki terus." Ampun diweden-wedeni, "Ra apa-apa, Bu, wong kabeh wong ki ya ngraoske sakit. Mugi-mugi sedhela mawon dang kaparingan kasarasan. Itu terus ngoten Bapak Ibu, dalu punika kita sami sinau belajar sabar, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabar. Mugi-mugi kita sami dados tiang-tiang ingkang sabar. Kita sami kedah janji belajar sabar sak sampunipun mantuk saking pengaosan menika. Siap napa mboten? Siap. Siap insya Allah. Monggo mangke dugi griya kita sami angsal masalah napa kemawon musibah digawe emosi ditahan sik. Wingi bar ngaji karo Mas Burhan, aku kudu latihan sabar. Nggih. Nek misale tetep emosi mlebu kamar lawange dikancing terus ngilo. Kira-kira nek sabar iki, nek emosi iki kira-kira raut wajahe mesti elek banget. Belajar sabar. Siap napa mboten? Siap insyaallah. Mekaten pengaosan dalu punika. Tasih wonten ingkang tamat. Kula tingali sik hadiahe tasih pinten? Setunggal kalih pakai kalih to. Bapak-bapak sing paling sepuh. Jenengan Pak? Nggih. Jasmani pinten? Swidak sekawan. Pak E? Pitung dosa. Ibu-ibu, napa nggih? Niki kriteriane napa nggih? Non? Wah mungkin tidak darai pamer bu. Ibu-ibu sing tindak meriki sendale selen. Enten boten. Saat ini ki sendalnya ku malah digawe selen ya. Sing sendale serampate copot. Napa nggih? Sandal nek ra selen ya tengen kabeh ya piye? Ah, pinter nane. Non, sinten sing kurang ndajia tunjuk jari. Kula tangleti, Bu, engko. Ya Allah. Nggih. Nggih, gampang lawan ku pertanyaane. Jenengan niku kalebet tiyang sing pun sabar napa dereng? Dereng. Ora sabar kok kondo-kondo. Ya ora apa-apa. Nggih, jujur nggih. Ning yakin Ibu pengin latihan sabar? Nggih. Mengke menawi onten perkawis sing gawe emosi siap latihan sabar? Nggih, insyaallah. Matur nuwun nggih. Mekaten Bapak Ibu jamaah pengaosan rahimakumullah, nek saged ngajine ampun wengi-wengi, mulaine jam 8 kurang seperempat ngoten nggih. Nggih to, Mas. Nek jam 8 kepengen. Napa setengah 8 nek saged ngoten, Mas? Oh, nggih. Nggih. Mengke silakan dikondisikan kali Ustaz sanesipun. Kata lepati penyun pangapunten, mugi-mugi pempanggian kita sedaya wonten dalu punika saged ngelatih kita sami, supados kita sami saged dados tiang-tiang ingkang sabar. Aku lupa lihat, monggo kita tutup kanthi donga kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes jasa kumulo khairan dumateng Ustaz Burhanuddin Hartono awit sampun paring kajian dumateng kita sedaya. Salajengipun dari panitia badhe memberikan informasi tertentu mboten? Atau langsung ditutup amun? Nggih. Amargi adicara sampun tukam dalu, semoga adicara wonten ing dalem menika kita pungkasi kanthi maca hamdalah sesarengan. Alhamdulillah. Kula minangka adicara wonten ing kajian dalem menika nyuwun pangapunten menawi gadah kathah keklentuan nalika mbeta adicara wonten ing dalem menika. Nek mereka margi dedaharanipun sak takse, enjen saya kang ibu takse mboten. Oh nggih, soalnya rek kula ningali sing para bapak-bapak, ibu-ibu sampun telas rek. Nah, mereka sak bibaripun acara dipun tutup. Semoga dedaharanipun dipun murahati. Kula raos cekap menawi wonten kanthi pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.